hatiku jadinya merana berputus asa. Merindukan di kau yang tiada terbayang setiap masa. Oh, begini akhirnya memutus cinta. Apakah aku berdosa? Aduh, bye.